yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya dengan neraka jahannam wal iyadu billah. Ayuhal muslimun ibadallah, pada Jumat kali ini kita akan berbicara sedikit tentang masalah hari depan agama kita ini, maupun hari depan atau masa depan agama ataupun bangsa kita ini. Ayuhal muslimun ibadallah, kenapa kita tertarik memilih topik yang seperti ini? Karena kita sangat tersakiti dan kita sangat tersayat hatinya melihat generasi muda kita antar sekolah, antar kampus, tawuran, pertengkaran, pertumpahan darah, lempar-lemparan batu. Padahal generasi muda kita ini, anak-anak Islam, anak-anak bangsa, inilah jawabannya sebenarnya. Jawaban bagaimana cermin masa depan bangsa ataupun agama kita ini, para pemuda, sekaranglah jawabannya. Anak muda, kita lihat bagaimana cermin dari anak muda kita sekarang ini, remaja-remaji kita sekarang ini, inilah masa depan kita. Na'udzubillah, kalau ternyata remaja dan remaji kita sekarang cerminnya seperti ini, bagaimana sementara mereka ini adalah calon-calon pemimpin bangsa kita yang sebentar lagi akan menggantikan bapak-bapak kita yang sekarang sedang memimpin dan sudah berumur. Sebentar lagi mereka ini adalah calon-calon pengganti para ustadz, para kiai, para mubaligh yang sekarang menjadi kiai, menjadi cendekiawan, menjadi pengajar, menjadi guru, yang sebentar lagi akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi muda lah jawabannya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, semestinya sadar. Jangan karena merasa generasi muda, karena merasa sehingga tidak punya pertimbangan apa-apa. Anak muda, remaja, apa yang dipertimbangkan? Istri juga enggak ada. Anak apalagi? Orang tua juga ditendang kepalanya juga enggak peduli, tidur di pinggir jalan, di rumah teman banyak. Sehingga ayyuhal muslimuna ibadallah, di mana ada aliran sesat di dalam Islam ini, selalu yang dimanfaatkan, yang diperebutkan adalah remaja dan remaji, karena inilah masa depan mereka. Jadi korban. Sehingga tidak salah kalau al-Imam Ayyub As-Sakhthiyani rahimahullahu taala mengatakan, "Inna min sa'adatil hadats wal a'jami an yuwaffaqa li'alimin sunniyyin min awwali wahlatin." Sesungguhnya termasuk kebahagiaan, kebahagiaan yang luar biasa bagi seorang hadats, seorang remaja maupun remaji, dan juga seorang ajami, yakni selain Arab, ani waffaqo li'alimin sunniyin min awwali wahlatin, ketika dia awal pertumbuhannya dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji dan mempelajari agama Islam dengan cara yang benar. Assalamualaikum yang baru tumbuh, remaja maupun remaji. Ani waffaqa li'alimin sunniyyin min awwali wahlatin. Dari awal pertumbuhannya dia tertarik, dia benar-benar mengkaji dan tidak salah kaprah. Lihat bagaimana para ulama kita mengomentari dan memuji dan menyanjung para remaja kita. Ayuhal muslimun ibadallah. Dan juga tidak salah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan para pemuda di dalam hadisnya yang mulia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 7 golongan manusia. 7 golongan orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari di mana tidak ada naungan, tidak ada lindungan, tidak ada satupun orang yang bisa berlindung dan bernaung kecuali mereka-mereka yang dilindungi dan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara 7 golongan ini adalah imamun adil wa syabun nasha fi ibadatillah. Lihat generasi demi generasi. Generasi yang pertama yang dinaungi, yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah imamun adil. Yang pertama yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang pemimpin yang adil. Yang bisa berbuat adil terhadap masyarakatnya, yang adil dalam menerapkan hukum. Inilah satu golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Imamun adil. Seorang pemimpin, entah dia adalah pemimpin negara maupun pemimpin di dalam rumah tangga, mulai dari kepala negara, gubernurnya, bupatinya, bahkan wali kotanya, camatnya, lurahnya, RT-nya, bahkan pemimpin rumah tangga. Kalau dia bisa berbuat adil di dalam kepemimpinannya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sab'atun yudhilluhumullah, keutamaan yang besar bagi seorang pemimpin tatkala dia bisa berbuat adil. Tatkala bisa berbuat adil terhadap rakyatnya, terhadap masyarakat yang dipimpinnya, entah masyarakat satu negara maupun bahkan anak dan istrinya, dia bisa berbuat adil. Imamun adil. Kemudian yang kedua, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan golongan yang pertama, beliau menyusulnya dengan generasi penerusnya. Siapakah generasi penerus para pemimpin kita ini? Entah pemimpin bangsa maupun pemimpin agama. Generasi penerusnya barakallahu fikum adalah wasyabun nasha fi ibadatillah. Ini generasi penerusnya. Generasi penerus bangsa dan negara maupun agama kita ini adalah wasyabun. Dan seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terpengaruh dengan lingkungannya. Tidak terpengaruh dengan sekolahnya, dengan teman sejawatnya. Karena memang kita lihat bagaimana yang namanya cermin anak muda. Gelandangan 30 tahun ke bawah. Pengangguran 30 tahun ke bawah. Preman 30 tahun ke bawah. Tawuran antar sekolah, antar kampus 30 tahun ke bawah. Keterlaluan kalau 40 tahun ke atas masih aja gelandangan, masih aja enggak mau kalah dengan anak muda. Na'udzubillah. Ugal-ugalan di jalan 30 tahun ke bawah. Buronan 30 tahun ke bawah. Teroris 30 tahun ke bawah. Adapun 40 tahun ke atas itu adalah eyangnya. 40 tahun ke atas itu adalah ustadznya. Yang sudah putih, yang kelihatan tenang, yang sesungguhnya dia adalah lubang buaya. Ibarat mulut buaya. Buronan 30 tahun ke bawah. Naam. Peledakan di mana-mana 30 tahun ke bawah. 40 tahun ke atas itu adalah eyangnya sudah, gurunya yang duduk di balik layar televisi menyaksikan fatwa, akibat daripada fatwa yang dikorbankan adalah anak muda. Anak muda pengangguran. Untuk apa? Mikir dia daripada seperti ini, melamar juga kagak diterima, melamar perempuan juga gak ada yang menerima saya, cari kerjaan juga gak pernah dapat, orang tua juga miskin, dibeliin, minta dibeliin motor aja ampun-ampun gak mungkin, nganggur kesana kemari. Daripada hidup sengsara seperti ini, kebetulan mendengarkan seorang fatwa dari seorang yang kelihatan jenggotnya putih, pakai jubah, pakai sorban, seperti itu, tuh langsung dengan dugaan, dengan prasangka baiknya, tidak mungkin orang seperti ini salah. Bahwa kalau kamu meledakkan gereja, kalau kamu meledakkan bom di sini, kamu akan mati syahid, bidadari sedang menantimu. Allah, ini kesempatan daripada hidup sengsara seperti ini, mending mati syahid katanya. Konyol akibatnya. Konyol akibatnya. Masih mending kalau ternyata yang jadi korban adalah cuman dia. Bahkan yang jadi korban, kalau dibiarkan yang terancam adalah satu bangsa, bukan hanya satu keluarga atau satu kru. Kalau dibiarkan, bukan hanya jaringan dia saja yang terancam, tetapi satu negara terancam kalau tidak ditindak secepatnya. Karena pandangan musuh adalah orang ini berarti melindungi teror, melindungi kriminal. Sehingga menjadi seluruh, barakallahu fikum, seluruh teropong negara-negara musuh semua mengarah kepada negara tersebut. Lihat siapa yang terancam. Yang terancam adalah satu negara. Yang muslim maupun yang kafirnya. Yang berbuat ataupun yang tidak berbuat. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasah. Dan hindarkanlah diri kalian. Takutlah kalian terhadap satu fitnah yang tidak akan mungkin menimpa dan mengenai orang yang zalim di antara kalian saja. Tetapi fitnah yang berbuat adalah satu orang, yang korban adalah satu negara. Yang berbuat adalah satu kelompok, satu organisasi. Yang korban adalah satu negara. Bahkan bukan hanya satu negara, bisa jadi mengancam juga negara tetangga. Yang intinya adalah muslim. Karena dilihat adalah Islam. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang korban? Anak muda. Siapa yang mengorbankan mereka? 40 tahun ke atas. Selalu yang diperalat anak muda. Keributan di mana-mana. Minum khamr di mana-mana. Tawuran di mana-mana, anak muda. Apa begini cermin masa depan kita, wahai para pemuda? Apa begini cermin yang mencerminkan kepada anak-anak bawahan kita, adik-adik kelas kita, wahai para pemuda? Bagaimana kira-kira kalau seandainya adik-adik kita di bawah kelas kita, adik kelas kita, kelas 1, SD, TK, dipertontonkan di televisi, tuh kakak saya ditangkap karena sedang tawuran. Tuh kakak kelas saya ditangkap karena ternyata ketahuan ngelemparin sekolah, ngelemparin ini, mabuk-mabukan, pemerkosaan, wal'ayadzubillah, perampokan. Semua yang jadi korban, semua ulahnya pemuda, remaja. Sehingga ayyuhasyabab, wahai para pemuda, sadar. Sadar. Apa kalian tidak dihargai? Apakah kalian merasa masih kurang dihargai juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dihargai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penghargaan yang sangat mulia. Wasyabun nasya fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Kita mas ini dihargai oleh Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kaum muslimin. Kalau masih kurang juga dengan penghargaan ini, kalian ternyata dihargai oleh negara dan bangsa yang diistilahkan dengan hari sumpah pemuda. Mana hari sumpah orang tua? Kasian. Gak ada sumpah hari orang tua, gak ada. Orang tua ntar lagi mati kok. Orang tua udah banyak pertimbangan. Ada istri di rumah, anak dan istri nunggu di rumah. Kalau meninggal istriku jadi janda, siapa yang kasih nafkah? Anakku jadi anak yatim, siapa yang kasih nafkah? Gak akan, sehingga banyak pertimbangan. Siapa? Anak muda. Hari Sumpah Pemuda, peringatan Hari Sumpah Pemuda, mana cermin daripada kebaikan daripada peringatan-peringatan ini tadi? Mana semestinya diresapi? Apa maknanya? Semestinya barakallahu fikum, kita berbicara secara kenegaraan aja, tetapi sungguhnya pada dalam Islam enggak ada peringatan-peringatan seperti itu. Cuman artinya, kalau semestinya anak muda kita ini, generasi muda kita ini sadar, sekolah berarti ini adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab para guru, tanggung jawab para orang tua, tanggung jawab generasi, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab pemerintah, dan tanggung jawab kita semuanya, para da'i, kaum muslimin. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Tidak boleh saling mengkambing hitamkan. Tidak boleh mencari siari siapa yang salah. Ini adalah semuanya tanggung jawab kita semua. Anak mudanya, orang tuanya, masyarakatnya, pemerintahnya. Semua adalah tanggung jawab kita bersama. Karena yang rusak dan kalaupun efeknya juga yang merasakan kita semuanya. Ayuhal muslimun ibadallah. Tanggung jawab orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang tua, wahai orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari ahli neraka, dari neraka. Ini tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab orang tua untuk mengarahkan, untuk mendidik anaknya, untuk mengawasi anaknya. Bukan yang penting anaknya sudah bisa bawa motor, dilepaskan pulang sampai jam terserah dia, sampai jam 12, sampai jam 1 malam dibiarkan keluyuran. Tanggung jawab kita orang tua. Tanggung jawab kita sebagai orang tua. Karena akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Jangan kalau anaknya sudah tawuran kemudian bertanya, mana sih pihak berwajib? Kenapa generasi muda kita ini kok kerjanya tawuran terus seperti ini? Apa sudah tidak ada lagi pemerintah di negara kita ini? Bukan begitu, Mas. Permasalahannya bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab, tapi orang tua yang pertama kali bertanggung jawab. Permasalahannya bukan hanya orang tua yang bertanggung jawab, tapi semua kita, generasi semuanya bertanggung jawab. Semuanya bertanggung jawab. Tidak mungkin kita menyalahkan mana fulan, mana ini, kenapa enggak turun tangan, kenapa. Semua kita berkewajiban. Semua kita berkewajiban. Nas'alullah azza wa jalla an yuffiqana walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Di samping barakallahu fikum pendidikan orang tua, tanggung jawab orang tua terhadap generasi muda, terhadap anaknya, juga yang sangat penting adalah teman. Lihat teman dia. Semestinya orang tua mengontrol dan mengawasi anaknya. Dengan siapa kamu berteman di sekolah, nak? Dengan fulan. Fulan siapa? Si fulan. Anaknya si Anu. Anaknya si Anu siapa? Itu loh tukang rampok. Itu loh tukang, itu koruptor. Itu teroris. Mestinya orang tua enggak ridho. Jangan begitu, nak. Enggak boleh. Jauhi orang yang seperti itu. Dia buktinya baik, Pak. Dia sering memberi, ngajak saya ke warung makan. Jangan. Nurut sama orang tua. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan selama generasi anak muda, generasi kita ini menghargai orang tua, ada harapan baik. Jangan. Nurut pada orang tua, nak. Orang tua lebih pengalaman daripada kamu. Bagaimanapun, wahai para pemuda, Allah mewajibkan dan Allah mewajibkan memerintahkan kalian. Wa qadha rabbuk alla ta'budu illa iyyah. Untuk kalian beribadah kepada Allah semata. Dan berbuat baik kepada orang tua. Kalau anak muda, kalau remaja sudah meremehkan orang tuanya, sudah menganggap remeh, sudah merendahkan orang tuanya, maka ini adalah awal daripada kebinasaanmu, wahai anak muda, wahai remaja. Alah, orang tua sudah pikun aja. Biarin saya puaskan masa mudaku. Dulu juga bapak dan ibu juga seperti saya kan, waktu muda ugal-ugalan juga seperti saya. Ini adalah sumber kebinasaanmu. Memang si orang tuamu tidak menutup kemungkinan, bahkan mungkin lebih berandal daripada kamu. Bahkan mungkin kalau bahasa kasarnya, orang tuamu bisa jadi lebih bajingan daripada kamu. Tetapi kan dia sudah insaf, dia sudah sadar, dia sudah belajar dari pengalaman hidupnya sekian puluh tahun, sehingga dia ingin supaya jangan sampai pengalaman pahitnya ini tertularkan atau diwarisi oleh orang tuanya, oleh anaknya. Dia ingin supaya anaknya tumbuh dalam keadaan baik. Semestinya orang tua mengontrol. Dengan siapa kamu berteman di sekolah, nak? Dengan fulan. Datang ke rumah bawa teman, tanya mestinya, siapa temanmu yang kamu bawa ke rumah tadi, nak? Itu fulan. Anaknya siapa? Anaknya si Anu. Anaknya siapa? Si Anu. Siapa orangnya? Orangnya ustaz, rajin sholat ke masjid. Ke masjid rajin sholatnya apa dulu? Jangan-jangan ternyata dia mempunyai pemahaman sesat. Ternyata dia mempunyai pemahaman doktrin mengkafirkan orang yang di luar golongannya. Menganggap najis orang yang masuk di luar golongannya. Orang yang di luar golongannya. Kalau yang seperti ini, artinya sama dan bahkan lebih parah. Karena kalau tadi memusuhi orang tua hanya sekedar gelandangan saja, hanya karena memang jiwa muda aja, tetapi ketika dia terpengaruh dengan pemahaman yang seperti ini, pemahaman teroris, pemahaman mengkafirkan orang yang di luar golongannya, menganggap najis muslim yang di luar golongannya, ini lebih parah. Karena dia akan memusuhi orang tuanya berlandaskan agama. Menganggap dia benar. Kalau tadi semata-mata karena darah mudanya, sehingga ketika diingatkan pamannya bisa jadi nurut. Ketika diingatkan orang tuanya bandel, diingatkan pamannya nurut. Ketika diingatkan pihak berwajib keamanan, nurut, takut. Tetapi ketika dia terpengaruh dengan pemahaman yang sesat, entah pemahaman khawarij ini tadi, khawarij yang diistilahkan di dalam bahasa kita ini teroris, yang menganggap kafir, najis orang kalau belum baiat di dalam dengan amirnya, dengan pemimpinnya, ini lebih parah, akan menjadi musuh bebuyutanmu, yang justru akan menganggap najis ayah dan ibunya, pamannya, dan dia tidak akan mengindahkan nasihat siapapun, dan ini memang terbukti. Dan akan berakhir dengan pembunuhan, waliyadzubillah. Orang tua harus awas. Dengan siapa anakmu berteman? Dengan siapa anakmu bersaudara, bersahabat? Jangan menjadi korban. Pulang-pulang ke rumah orang tuanya, tendang sana sini, tendang kiri kanan. Ini kafir, ini, itu belum karena, belum baiat karena ini. Lebih parah berarti. Yang tadi karena jiwa mudanya, bawaan jiwa mudanya, sekarang jiwaan agama. Dilandasi dia adalah orang yang paling benar. Ayuhal muslimun ibadallah. Kontrol, awasi anakmu dengan siapa dia berteman. Anak saya rajin taklim, rajin belajar agama. Tidak cukup, lihat kemana dia belajar. Alhamdulillah, anak saya sudah rajin taklim, pulang-pulang pakai gamis, pulang-pulang sudah rajin masjid, mau ke masjid. Lihat, karena ternyata Rasulullah mengatakan taftariku ummati ala 73 firqah. Karena ternyata tidak cukup dengan masjid bisa dijamin benar. Betapa banyak orang yang rajin ke masjid, yang rajin ibadah, yang berbaik, yang kelihatan baik, yang kelihatan sopan dengan tetangga, ternyata di dalam bajunya bom. Siapa yang celaka? Orang tua dan bahkan keluarga dan bahkan kaum muslimin yang lainnya. Jadi barakallahu fikum, orang tua harus benar-benar waspada. Apalagi di masa zaman kita sekarang ini, zaman-zaman fitnah dan zaman banyaknya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, yang sesungguhnya merusak generasi muda kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dan generasi muda kita dari berbagai macam bala dan fitnah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tada'lana dhanban illa ghafartah